Hello, Samad eh? Ah, Samad ni. Ni brother love daripada XFM ni. Ah, ni brother ada terbaca SMS Samad ni. Agak parah jugalah SMS ni kan. Yelah, sedih lah brother love. Ah, yelah tu dah nak kahwin dah kan. Tunang pula nak minta putus kan. Okey, apa cerita ni Samad? Aduh, saya meniaga burger je brother love. Okay. Sebenarnya tunang saya tu, dia ada lelaki lain. Sebab dia nak pergi kat lelaki kaya. Oh, saya jumpa je dia nak putus dengan kau? Alamak. Sebab saya tak kaya kan. Saya tak ada duit lah sangat ke apa ke apa. Tapi memang confirm lah. Dia minta putus. Dia kata dia ada orang lain. Sekarang ni kau memang nak selamatkan keadaan lah ni. Okay, tak apa, macam ni kau tunggu je brother call dia sekejap, okay? Hello, boleh tak saya cakap dengan Cheryl? Ya. Okay Cheryl, ni brother love daripada XFM ni. Okay. Kenal tak sama Cheryl? Kenal. Siapa dia ni Cheryl? Dia tunang I. Sekarang ni ni brother dapat SMS lah daripada tunang Cheryl ni. Dia kata Cheryl ni minta putus dengan dia. Betul ke tak betul? Kenapa dia mesti bagi tahu you? Sebab dia cuba nak selamatkan benda ni. Habis tu dia tak boleh cakap sendiri, ha? Dia dah cuba kan. Oh, sebab dia meniaga burger je nak putus dengan dia. Cuba apa macam tu lah, perangai. Salah ke orang meniaga burger ni? Bukanlah salah. Tapi untuk long term agaklah salah juga. Sebab kan nak kahwin. Lepas tu takkan dia nak kerja jual burger je. Sampai bila pun tak ke mana lah. Memang takkan boleh berjaya lah orang jual burger. Tak boleh lah. Macam mana nak dapat duit banyak macam tu? Oh, maknanya kira betul lah sekarang ni awak ni ada lelaki lain. Betul lah. Ke memang kaya lah. Of course kaya. Dia memang kaya. Okay, ada masa depan. Banyak duit. Tapi Samad ni dia memang berusaha lah. Mana dia berusaha? Apa nama you? Brother? Brother love? Apa? Asyik-asyik cakap okay nak tukar kerja baru lah, apalah, nak majukan bisnes lah. Tapi tak ada apa pun, cakap je, tak buat apa. Macam mana nak dapat banyak duit macam tu? Mana ada masa depan? Kenapa you kelas sangat ke nak hina orang jual burger ni? Hey, of course burger I tak ada nak hina. Tapi kalau macam takkanlah forever nak jadi penjual burger. Hello. Yelah, you rasa you dah cukup bagus. You nak cakap orang jual burger ni tak boleh nak tanggung you? Kalau dia boleh janji ke dia nak tanggung I? Dia sendiri pun tak boleh janji kan? Memang kita tak tahu apa akan jadi masa depan. Tapi so sebab tak tahu tu lah nak kena cari banyak duit. You never know what's gonna happen, okay? Yelah, okay. Kenapa you pilih that at the first place? Yelah, dulu tergila-gila sangat kat I. Oh, so you nak cakap yang sebenarnya you sebenarnya tak kisah pun? Agaklah. Masa dulu-dulu tu I macam okay lah, sebab dia beria sangat kan. Dia pun macam kata dia nak berubah lah, nak majukan bisnes lah, apalah, nak cari lagi banyak duit. Tapi sampai sekarang pun tak ke mana. Baik putus je macam tu. I nak kahwin, I nak masa depan yang terjamin, okay? Sebenarnya you ni tengok duit lah. Zaman sekarang ni semuanya pakai duit, okay? Senang-senang je lah you nak macam ni. Apanya perempuan lah you ni. Hey, suka hatilah. You tu macam lah best sangat. Memang lah. I bet I kerja radio. Alah, takut keluar radio. Tak tahu lagi kaya ke tak. Samad, okay, ni dia perempuan yang tak berapa elok ni. Dia dah mengaku sendiri dengan brother yang dia kata dia tak boleh nak hidup dengan Samad sebab Samad ni setakat jual burger je. Tak apa lah bro, nak buat macam mana? Hello. Nak cakap apa lagi? Dah banyak kali cakap dah. Usaha tak ada pun. Cakap-cakap je buat apa? I dah beli lori tau. Kalau you ingat you nak bawa I pergi jalan-jalan semua naik lori ke? I tak nak naik lori, okay? Tak apalah lori. I tengah nak besarkan tu. Kita masih naik motor. Mana ada I cakap I nak bawa lori. Lori tu untuk bergerak. Tak nak. Motor, lori ke, van ke, I tak nak, okay? Tengok brother. I nak kereta. Aduh, macam mana ni? Apa yang saya patut saya buat ni? Tak payah. I nak tinggalkan you untuk orang lain pun, okay? Tak payah nak buat apa-apa lagi dah. Kaya sangat ke dia tu? Eh, mestilah kaya. You tak boleh beli apa? Dia ada hati budi yang baik ke? Baik, okay. Dia baik, dia kaya, dia handsome. Asal dia selalu belikan you handbag dan kasut kan? Mestilah. Asal okay, handbag fine. You tak pernah pun beli I semua-semua tu. You tak pernah bagi I apa pun. I bagi you gelang apa? Adalah sama, jangan nak banyak cakap lah, okay? Aku dah tak nak dengan kau lagi. Kau dah lah tak handsome, jual burger, bawa motor, kau nak beli lori lah, apalah, usaha pun tak ada. Tak payah, senang cerita. Aku suruh family aku datang tengok family kau nanti. Putus, okay? Dah lah tu sama kan. Perempuan macam ni kau tak guna nak simpan lagi. Orang boleh beli dia dengan duit. Yelah, ini pun dah bulan 6 kan, dekat nak Mega Sale kan. Ini pun dah nak masuk. Saya redo lah bro. Okay, tak apa. Aku redo lah, usaha, nak buat macam mana. Kau buka stall 3 ke 4 stall burger lain kan? Kau bukti yang kat dia yang orang jual burger macam kau boleh berjaya. Ya tu nanti lah, aku tunggu je nanti aku buat. Ira, kita punya penyampai XFM tu ada single lagi. Yes, cantik. Saya akan usaha. Itu kita cuba nanti, okay? Love, love, love.